Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Rahu Tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun. Wa du'afahu Al-Albani fi du'ifil jami'. Dari sahabiyah Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita yang mana saja matat zaujuha anha, yang dia meninggal meninggalkan suaminya, radin, lalu suaminya tersebut ridha. Dakhalatil jannah, maka wanita ini dia masuk ke dalam surga. Iya. Wanita mana saja yang dia meninggal dunia lalu dia meninggalkan seorang suami, lalu suaminya ridha terhadap kematiannya, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah, dilemahkan, didhaifkan oleh Al-Syeikh Al-Allama Muhaddis Al-Albani di dalam kitab beliau Dhaiful Jami'. Al-Syahid dalam makna hadis ini menunjukkan sebab ridhonya seorang suami terhadap istrinya. Berarti bahwasannya istri tersebut, wanita tersebut banyak berbakti kepada suaminya, sehingga ketika dia meninggal, suaminya ridha terhadap kepergiannya. Ya, ridhonya suami menunjukkan bahwasannya perbuatan seorang istri tersebut telah memberikan hak-hak suaminya. Dia taat kepada suaminya. Dia melakukan perintah-perintah suaminya. Dia menjaga harta suaminya. Dia menjaga kehormatan suaminya. Dia menjaga anak-anak suaminya. Sehingga suaminya, ya, na'am, ridha terhadapnya karena kebaikan-kebaikan dia ketika dalam hidup bersamanya. Dan tidak mungkin seorang suami akan ridha kepada istrinya yang durhaka, kepada seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya, yang membangkang perintahnya, yang bertabarruj, ya, dan lain sebagainya, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, tidak mungkin suaminya akan ridha. 6. Iya. Maka menunjukkan, ya, besarnya hak suami terhadap seorang istri. Keridhaan suami itulah yang harus dicari oleh seorang istri. Ya. Bagaimana caranya dia mendapatkan keridhaan seorang suami? Ya, dia harus melaksanakan, ya, hak-hak suaminya dengan baik. Ya. Melayaninya dengan baik. Naam. Mempersiapkan, ya, kebutuhan-kebutuhan suaminya dengan baik. Naam. Taat. Tunduk terhadap perintah-perintahnya. Naam. Ya, menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Ya, termasuk menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya adalah menutup auratnya. Adalah menjaga pergaulannya, ucapan-ucapannya, suara-suaranya. 6. Dan memberikan contoh kepada anak-anaknya dengan baik sebagai bentuk, ya, menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. 6. Ya, bukan keluar rumah, ya, menampakkan telapak tangannya, bukan keluar rumah, ya, memperdengarkan suaranya kepada orang-orang atau lelaki ajnabi, laki-laki yang asing, ya, naam, tertawa cecakak cekikik di depan pria ajnabi, ya, ngobrol di jalanan, terdengar suaranya, didengarkan oleh laki-laki ajnabi. 6. Lalu ini dicontoh oleh anak-anaknya. Ya, keluar rumah biasa tidak menggunakan penutup telapak tangan. Ya. Dibiarkan begitu saja anak-anaknya memperlihatkan telapak tangannya, yang ini adalah fitnah Naam. Iya, fitnah bagi laki-laki ajnabi. Jangan berpikir, ya, bahwasanya itu aman dari fitnah. Iya. Bahwasanya syaitan terus akan ya memasang perangkap untuk terjatuhnya manusia kepada kemaksiatan. Ya. Nah, maka seorang istri dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Harus tegas, ya. Harus keras kepada anak-anaknya. Naam, yang tidak mengindahkan aturan-aturan agama. Ini termasuk menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Naam. Baik, ya. Jangan ini sebagai pemandangan yang biasa, ya. Naam, umur sudah lewat dari 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun masih dibiarkan, ya. Nah, ini tanggung jawab, ya, seorang istri terhadap anak-anaknya dan juga dalam bentuk enam, ya, menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Ya. Lalu apakah ridha seorang suami ketika seorang istri, ya, mengumbar kehormatannya kepada orang lain? Nah, pertanyaannya tidak mungkin, ya. Tidak akan ridha. Ya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجه من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يقارقك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع. Dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibnu Jabal, kita sudah mengenal beliau, ya. Seorang sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in yang diutus ke negeri Yaman. Ya, ba'atha Mu'adz ilal Yaman. Diutus dalam rangka berdakwah, ya. Mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bukan sembarang orang, ya. Bukan sahabat biasa, karena dia membawa, ya, na'am, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut. Ya, berarti menunjukkan beliau ini memiliki ilmu, ya. Memiliki ilmu dan pemahaman yang sangat dalam tentang agama ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Janganlah seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Menyakiti suaminya di dunia, di antaranya adalah tidak taat, ya, tidak patuh terhadap perintah-perintah suaminya. Ya, sudah tentu perintahnya adalah perintah yang bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, menyakiti suaminya di antaranya adalah berkata tidak ya, sopan, tidak baik, tidak hormat kepada suaminya. Ini menyakiti suaminya. Termasuk menyakiti suaminya adalah tidak menjaga kehormatan dirinya. Naam, tidak menjaga harta suaminya. Tidak, naam, menjaga anak-anak suaminya. Janganlah seorang wanita dia menyakiti suaminya di dunia illa qalat zaujuhu zaujatuhu fil minal hurin in, melainkan berkata istrinya dari kalangan bidadari. La tu'dhihi, janganlah engkau menyakitinya. Ya, ini istri dari suaminya dari kalangan bidadari. La tu'dhihi, janganlah kamu menyakitinya. Qatilakillah, Allah Subhanahu wa taala akan ya membinasakanmu, membunuhmu. Wa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina, maka sungguhnya dia suamimu itu di sisimu dakhilun ya, masuk dalam ya tanggung jawabmu, masuk dalam padanya hak-hak untuk engkau berbakti kepadanya. Yushiku ayufariqaki ilaina, ya, hampir-hampir ya naam engkau ya akan dipisahkan dari kami. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hak seorang suami itu adalah sangat besar di hadapan istrinya. Sampai-sampai tidak boleh seorang istri menyakiti suaminya. Ya. Dengan kata-kata yang kasar, dengan perbuatan-perbuatan yang naam tidak mengenakan. Ya. Suamimu itu adalah orang yang engkau harus berbakti kepadanya, melebihi kedua orang tuamu. Ya. Naam, melebihi kedua orang tuamu. Sebagaimana pada hadis yang lalu, lau kuntu amirun ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda zaujaha li zaujiha. Kalau seandainya aku dibolehkan ya untuk memerintahkan salah seorang sujud kepada manusia yang lain, maka sungguh aku akan memerintahkan sujud seorang istri kepada suaminya. Ya, menunjukkan besarnya hak seorang suami naam terhadap istrinya. Ya. Maka muliakanlah suami-suamimu, ya, wahai wanita muslimah. Ya, berbaktilah engkau kepada suami-suamimu. Naam, dan ya, harapkanlah keriduannya karena perbuatanmu yang baik terhadapnya, ya, karena ya naam kebaikan suamimu itu naam tidak ya akan bisa ternilai kebaikannya, ya naam, apapun yang kau lakukan, kebaikan yang kau lakukan kepada suamimu, maka berharaplah ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, 6 hadis penutup, ya, dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan setelah sepeninggalku sebuah fitnah yang dia lebih berbahaya terhadap laki-laki dibandingkan ya. Naam, tidak ada yang lebih berbahaya naam dari wanita. Fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah wanita. Maka ya, kita sebagai seorang pria harus berhati-hati dari fitnah wanita ya. Naam, karena hancurnya binasanya umat-umat terdahulu karena fitnatun nisa. Sekuat apapun laki-laki ya, sesoleh apapun laki-laki, dia akan mudah tergoda dengan wanita ya. Naam, sebagaimana pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada aku, maka aku terjatuh kepada perbuatan keji. Ini ya sekelas Nabi ya. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada apa-apanya ya. Bagaimana para ulama ya, mereka menghindar dari fitnah wanita. Sungguh aku lebih senang dititipkan seekor monyet ya, dibandingkan aku dititipkan seorang budak wanita yang berwarna hitam ya, menunjukkan bahwasannya besarnya fitnah wanita. Walaupun berwarna kulitnya hitam ya, naam, dan dia budak rendah tingkatannya, tetapi ya tetap ya tidak aman dari wanita. Taib. Maka ya kita harus berhati-hati dan menjaga ya kesucian diri kita dan kewibawaan diri kita, dan selalu kita menjauhi tempat-tempat ya atau sarana-sarana atau ya sesuatu yang akan mengantarkan kepada kita ya terhadap fitnah wanita. Taib. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.